Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada al-ikhwa wal-akhwat sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa insyaallah di kesempatan malam ini kita akan masuk ke pelajaran baru, darsun jadid, yakni ad-darsus sabi'u wal ishrun, pelajaran ke-27. Dan sedikit sebelum kita masuk ke pembahasan malam ini, sedikit mengingat apa yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa di ad-darsus sadis wal ishrun, di pelajaran 26 sebelumnya, kita sudah membahas tentang al-fi'lul mu'tal, tentang fi'il yang di dalamnya ada harful illah. Dan harful illah ada tiga, yang pertama alif, yang kedua waw, yang ketiga adalah ya. Dan sudah kita bahas di ad-darsus sadis wal ishrun, di pelajaran 26 sebelumnya, fi'il yang harful illahnya ada di depan atau di huruf pertama daripada fi'il tersebut, disebut dengan al-fi'lul mu'tallul fa', al-fi'lul mu'tallul fa', yang mana kita temukan bahwa harful illah yang ada pada fi'il tersebut ada di awal atau di huruf pertama daripada fi'il tersebut, di fa'ul fi'il. Maka disebut al-fi'lul mu'tallul fa', fi'il yang fa'nya adalah harful illah. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, di pelajaran 27, darsus sabi'u wal ishrun, kita melanjutkan kembali pembahasan al-fi'lul mu'tal. Kalau sebelumnya al-fi'lul mu'tal al-fa', sekarang adalah al-fi'lul mu'tal al-ain. Al-fi'lul mu'tallul a'in. Fi'il mu'talnya atau harful illahnya ada pada a'inul fi'il, yani huruf kedua. Huruf kedua di fi'il tersebut atau huruf yang di tengah. Kalau ini adalah thulathi. Dan di sini insyaallah nanti akan dibahas secara rinci, baik pertama wazannya, mulai dari wazan fa'ala yaf'ulu, seperti qala yaqulu. Kemudian yang wazannya fa'ala yaf'ilu, seperti ja'a yaji'u. Kemudian wazan yang ketiga adalah fa'ala yaf'alu, seperti nama yanamu. Ketiga fi'il ini adalah al-fi'lul mu'tallul a'in, yang mana harful illahnya ada di huruf a'in, di huruf a'inul fi'il, yaitu di huruf kedua daripada fi'il tersebut. Dan insyaAllah juga akan kita bahas bagaimana tasrifnya dalam al-madi, kemudian tasrifnya dalam al-mudari', kemudian tasrifnya dalam fi'il amr, dan latihan-latihan yang terkait dengan fi'il mu'tal tersebut. Kemudian bagaimana fi'il tersebut ketika majzum, kemudian bagaimana dalam kondisi marfu', dan latihan-latihan lainnya yang sebagai pelengkap, yang insyaAllah satu persatu akan kita bahas di pelajaran 27 ini. Maka dengan memohon pertolongan dari Allah dan memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai ad-darsus sabi'u wal ishrun, pelajaran 27 di malam ini. Ad-darsus sabi'u wal ishrun, pelajaran 27 ini diawali dengan al-hiwar. Diawali dengan dialog yang terjadi antara al-mudarris dengan at-tullab, dengan para siswa. Di sini ada Khalid, ada sebelumnya ada al-mudarris, kemudian ada Khalid, ada Adnan, kemudian ada Utsman, kemudian ada Adam, kemudian ada Sa'id. Ini beberapa nama at-tullab yang nanti kita akan lihat di sini berdiskusi dengan al-mudarris. Dan alhamdulillah ikhwan studio sudah hadir. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Kepahalukum ya ikhwah. Bukhair. Ha? Antum hidupkan mic-nya. Nah, baik. Silakan lihat ad-darsus sabi'u wal ishrun safha 180. Halaman berapa ya, Kwan? 180. 180. Silakan bagi ikhwah dan akhwat di rumah juga silakan melihat bukunya. Kita masuk ke ad-darsus sabi'u wal ishrun. Masuk ke pelajaran 27. Safha 180. Halaman 180, jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Di sini al-hiwar, dialognya dimulai dengan perkataan al-mudarris kepada Khalid, salah satu daripada siswanya. Mata ji'ta min juddata ya Khalidu? Al-an istami'u jaydan. Al-an, mana al-an ya ikhwan? Sekarang, istami'u jaydan, dengarkan dengan baik. Ana aqra, saya akan bacakan hiwarnya. Dengarkan saja. Mata ji'ta min juddata ya Khalidu? Ji'tu amsi. Aja'a Ibrahimu ma'aka? La lam yaji ba'du. سَيَجِيءُ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَزُرْتَ السَّفِيرَ أَزُرْتَ السَّفِيرَ ذَهَبْتُ إِلَى مَكْتَبِهِ وَلَمْ أَجِدْهُ سَمِعْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي جُدَّةَ ذَاكَ الْيَوْمَ يَا عَدْنَانُ. Kemudian al-mudarris berkata kepada Adnan, ya Adnanu, innaka ghibta usbu'aini, fa aina kunta? Adnan berkata, kuntu fil mustashfa, kuntu maridan jiddan, wallahi laqad kittu amutu. والله ما عرفت ذلك لم يقل لي أحد إنك مريض وإنك في المستشفى كيف حالك الآن لعلك الآن أحسن. أدنان من جواب الحمد لله أنا الآن أحسن ولكنني لا أزال ضعيفا walakinnani la azalu dha'ifan. Al-mudarris berkata seraya berdoa buat Adnan, syafaqallahu shifaan kamilan ya Uthmanu. Kemudian sekarang guru berkata kepada Uthman, sudah berapa murid yang diajak bicara ya ikhwan? Sudah dua. Yang pertama ada Khalid, kemudian yang kedua ada Adnan, yang ketiga Uthman. Masih di halaman 180 di bagian akhirnya. Ya Uthmanu, innaka taghibu kathiran. Ghibta yawmaini fi hadal usbu'i. Wa thalathata ayyamin fil usbu'il madhi. La yanbaghi li talibin an yaghiba kathiran. Uthman menjawab, lam aghib thalathata ayyamin fil usbu'il madhi kama kulta. Innama ghibtu yawman wahidan faqat. La takdhib ya akhi. Innaka ghibta yawma as-sabti wa yawma as-thulatha'i wa yawma al-arbi'a. Ana asifun ya ustadu, lan aghiba fil mustaqbali insya'allahu. Kemudian Al-Mudaris bertanya sekarang kepada murid yang lainnya, yakni Adam. Qum ya Adamu, atanamu fil fasli, ana asifun ya ustadu, ghalabanin naumu liannani ma nimtul barihata. Lima lam tanam, Al-Mudaris bertanya kepada Adam, lima lam tanam. Adam menjawab, kana bi suda'un syadidun, falam anam bisababihi. Kemudian ada kalimat dalam kurung, ini menjelaskan tentang kondisi yang terjadi. Yarinnul jarasu, fayakumul mudarrisu. Kemudian terakhir di sini, ditutup dengan perkataan Sa'id kepada Al-Mudarris, ya ustadu, ana uridu an azurakal yawma ba'da salatil asri. Al-Mudarris menjawab, zurni ghadan, fa inni mashgulun al-yawma. Naam, alhamdulillah intahina min al-qira'ah. Kita baru saja selesai membacanya. Setelah itu kita terjemahkan. Namun sebelum itu, bagaimana ikhwah di studio? Berapa persen kira-kira antum paham dialog yang barusan kita baca? 100% insyaallah. Atau di bawahnya? Nah. 50% di bawahnya. Di bawahnya, subhanallah. Allah yusahil umurakum insyaallah. Allah mudahkan antum insyaallah. Antum ikut dari awal. Oh, antum di tengah-tengah hadir. Nah, semoga Allah mudahkan nanti insyaallah ketika kita kembali mengulang jilid satu, antum berdua hadir insyaallah. Insyaallah. Pertanyaan ini juga ditujukan kepada ikhwan dan akhwat di rumah, hanya saja tentu jawabannya masing-masing menjawab. Sebelum saya terjemahkan, silahkan lihat berapa persen antum sudah memahami dialog ini. Karena pemahaman terhadap dialog ini adalah salah satu acuan. Salah satu acuan antum, apakah antum telah menguasai atau belum pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ditambah lagi juga acuan terhadap al-mufrodat, kosakata yang pernah kita pelajari sebelumnya. Karena ana yakin sebagian besarnya adalah kalimat atau kata yang sudah kita pelajari sebelumnya. Maka ini yang sering ana tanyakan kepada ikhwah dan akhwat sekalian yang belajar. Setelah kita selesai membaca sebuah dialog di pelajaran baru, sebelum kita masuk latihan-latihan, biasanya ana tanya, berapa persen antum memahami dialog yang barusan kita baca? Jika lebih daripada 60%, maka insyaallah hadihi alamatu khair insyaallah. Ini tanda kebaikan, berarti antum, terutama antum yang ikut dari awal, antum yang ikut dari awal jilid kedua ini, bahkan ikut awal dari jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughah ini. Kemudian antum sampai di pelajaran ini, kalau memang antum paham lebih daripada 60%, maka insyaallah ini tanda bahwa antum insyaallah sudah sebagian besar menguasai apa yang telah kita pelajari. Dan harapannya terus murajaah, terus mengulang pelajaran, sehingga nanti insyaallah Allah mudahkan untuk sampai ke bagian akhir dari kitab Durusul Lughah, jilid ketiga dari kitab Durusul Lughah ini yang sekarang ini diasuh oleh Ustaz, guru kita Ustaz Ustaz Mas'ud Mahmud, malam Sabtu, Pak Abdullah. Baik, kita kembali ke Ad-Darsus Sabi'u wal Ishrun. Kita kembali ke pelajaran 27. Kita terjemahkan sama-sama ikhwan studio. Ana minta bantuannya. Yang tidak paham nanti kita bantu menerjemahkan insyaallah. Dari awal Al-Mudarris berkata kepada Khalid, mata ji'ta. Mana mata ji'ta? Mata kapan? Ji'ta, kapan kamu datang, kapan kamu telah datang, min juddata ya Khalidu, dari Jeddah, wahai Khalid. Ji'tu amsi, Khalid menjawab, ji'tu amsi, saya telah sampai amsi, mana amsi? Kemarin. Amsi artinya kemarin. Kemudian Al-Mudarris bertanya lagi kepada Khalid, aja'a Ibrahimu ma'aka? Aja'a, apakah telah datang Ibrahimu ma'aka? Ma'aka bersamamu? Apakah Ibrahim telah datang bersamamu? Khalid menjawab, la lam yaji ba'du. Belum. Tidak. Dia belum datang. Dia belum sama sekali datang. Sayaji'ul yauma, dia akan datang al-yauma hari ini. Lihat di sini ada sin di awal fi'il mudhari yaji'u. Maka sin di sini menunjukkan mustakbal. Masa depan. Sayaji'ul yauma, dia akan datang hari ini aw ghadan, atau besok insyaallah. Kemudian Al-Mudarris menjawab, Al-Mudarris bertanya kembali kepada Khalid, azurtas safira? Azurtas safira? Apakah engkau telah mengunjungi as-safira, duta besar? Apa kata Khalid? Jadi sepertinya di sini tujuan Khalid pergi ke Jeddah, ternyata ingin bertemu dengan as-safir. Nah, duta besar, sepertinya duta besar negara Khalid. Karena ini ceritanya mahasiswa-mahasiswa dari luar Saudi. Sepertinya dia pergi ke Jeddah untuk ke salah satu kedutaan yang merupakan kedutaan negaranya. Sekali lagi Al-Mudarris bertanya kepada Khalid, azurtas safira, apakah engkau telah mengunjungi as-safir, duta besar? Zahabtu ila maktabihi walam ajidhu. Zahabtu ila maktabihi, aku telah pergi ke kantornya. Walam ajidhu, dan saya belum menemukannya. Sami'tu annahu lam yakun fi juddata dhakal yawma. Sami'tu, saya mendengar. Annahu lam yakun fi juddah, bahwasanya dia belum di Jeddah. Dzakal yauma, hari tersebut. Hari tersebut. Lihat ikhwan di sini. Potongan awal dari dialog antara Al-Mudarris dengan Khalid. Sebelum kita sambung, dan sambungannya kita serahkan bagi ikhwan di rumah insyaallah. Kita buka penelpon. Nanti ya ikhwan akhwat di rumah melanjutkan dialognya saya dan terjemahkan insyaallah. Nah, tapi sebelum itu sedikit terkait dengan al-mufradat, beberapa kosakata yang disebutkan di sini. Di sini ada beberapa contoh al-fi'lul mu'tallul 'ain yang menjadi pembahasan kita. Di sini ada beberapa kata kerja, beberapa fi'il yang menjadi bagian daripada pembahasan di pelajaran 27 ini. Ya, ini khususnya tentang al-fi'lul mu'tal al-ain. Di sini ada ja'a, ini yang pertama. Fi'il mudhari'nya yaji'u, ja'a yaji'u. Kemudian ada zara yazuru. Lihat ya ikhwan. Ada zara yazuru. Ada dua fi'il di sini. Ada dua fi'il al-mu'tal. Mu'talul ain. Yang pertama adalah ja'a. Al-madhi dan al-mudhari'nya yaji'u. Kemudian ada zurta di sini. Zurta. Asalnya adalah zara. Dan fi'il mudhari'nya adalah yazuru. Sehingga langsung kita temukan di sini beberapa contoh daripada fi'il al-mu'tal. Al-fi'il al-mu'talul ain yang menjadi fokus pembahasan yang insyaAllah nanti di pelajaran atau di latihan berikutnya akan kita bahas lebih lanjut insyaAllah. Allah naftah al-majal, kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk bisa membaca dialog dan membantu menerjemahkan. Nah, tafadhal ya akhil kirim. Baik, ikhwat al-islam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, persilakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini di pelajaran ke-27 sebagaimana telah disampaikan tadi. Nah, di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Salma bin Pondok Kopi. Pondok Kopi, Abu Salma, Pondok Kopi. Abu Salma, ahlan wa sahlan ya Abu Salma. Ahlan bik ya Ustaz. Masyaallah. Sudah berapa kali antum menelepon sepertinya? Alhamdulillah. Hari ini yang keempat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepertinya sudah antum persiapkan dari tadi sepertinya. Iya Ustaz, sudah. Alhamdulillah. Persiapkan. Alhamdulillah. Siap Abu Salma? Iya, siap. Nah, sampai di mana kita tadi bacaannya? Sampai Khalid yang terakhir Ustaz. Khalid yang terakhir. Berarti sekarang perkataan mudaris kepada Adnan. Kepada Adnan. Tafadhal. Bismillah. Ya Adnanu innaka gibta usbu'aini fa aina kunta? Adnanu. Terjemahkan dulu sebentar. Ya. Bantu diterjemahkan Abu Salma. Naam Ustaz. Naam. Wahai Adnan, sesungguhnya kamu tidak hadir, tidak kelihatan 2 pekan. Nah, tidak hadir 2 pekan. Iya, terus. Kemana kamu? Nah. Di mana kamu? Naam. Teruskan. Adnanu, kuntu fil mustasfa. Saya sin di yang pertama, sakit. Sin yang besar. Ya, Abu Salma, ulang sekali lagi. Mustasfa. Naam, Ustaz. Kuntu fil mustasfa. Ya, sahih. Saya di rumah sakit. Saya di rumah sakit. Nah, kuntu di sini menunjukkan al-madi. Ala sekedalik. Karena tadi pembicaraannya dia 2 pekan lalu tidak hadir. Nah, tidak apa, tidak antum terjemahkan tidak apa. Teruskan. Saya di kuntu maridon jiddan. Nah. Saya sakit berat. Sakit berat, sahih. Nah. Wallahi laqad kittu amutu. Nah. Demi Allah, saya hampir mati. Di sini bahkan ada beberapa penegas di sini. Ya, nah. Abu Salma. Antum perhatikan sebentar, di sini ada beberapa penegas. Iya betul Ustaz, ada Ustaz, ya. Yang pertama ada apa? Ada sumpah. La. Wallahi, ala sekadalik. Bala Ustaz. Nah, kemudian apa lagi? Ada lam pendek. La. Kemudian yang ketiga ada qad. Qad. Ketiga penegas ini diucapkan oleh Adnan untuk mempertegas bahwa dia benar-benar sakit. Nah. Bahkan bagaimana tadi ini? Demi Allah, saya benar-benar hampir saja hampir mati. Hampir meninggal. Demi Allah, sungguh-sungguh saya hampir betul, mati. Betul, betul sekali. Berarti ada 3 berarti penegasnya di sini. Nah, teruskan. Wallahi ma araftu dzalik. Demi Allah, saya tidak mengetahui dzalika. Demikian itu. Naam. Al-mudarris balik bersumpah. Ala sekadalik. Bala Ustaz. Teruskan. Lam yakulli ahadun innaka maridun wa innaka fil mustashfa. Naam. Tidak ada seorang pun yang berkata kepadaku sesungguhnya kamu sakit. Naam. Dan sesungguhnya kamu di rumah sakit. Naam. Ahsant. Kaifa halukal ana? Bagaimana keadaanmu sekarang? Naam. La'allakal ana ahsanu. Semoga sekarang kamu lebih baik. Masyaallah. Teruskan. Adnanu, alhamdulillah. Anal ana ahsanu. Segala puji bagi Allah, sekarang saya lebih baik. Alhamdulillah. Walakinnani la azala da'ifan. La azalu. Naam. Lamnya dhammah. Naam. Walakinnani la azalu da'ifan. Akan tetapi aku masih lemah. Masih lemah. Sahih. Masih dalam tahap penyembuhan sepertinya si Adnan. Naam. Teruskan. Al-Mudarrisu. Shafakallahu shifaan kamilan. Naam. Semoga Allah menyembuhkanmu dengan kesembuhan yang sempurna. Masya Allah. Amin. Masya Allah. Teruskan. Lengkapi terus. Ya Usmanu, innaka tajibu kasiron. Wahai Usman, sesungguhnya kamu tidak kelihatan banyak. Tajibu kasiron. Sering tidak hadir. Atau banyak tidak hadir. Ya Usmanu, sesungguhnya kamu banyak tidak hadir. Naam. Kita yaumaini fi hadzal usbu'i. Naam. Kamu tidak hadir dua hari di pekan ini. Naam. Wa salasata ayyamin, dan tiga hari fil usbu'il madi, di pekan yang lalu. Naam. Sering tidak hadir, sering sekali gaib. Naam. Teruskan. La yambagi li talibin an yajiba kafiran. Naam. Tidak saya dapati apa Ustaz? Yambagi tidak sepatutnya atau tidak sepantasnya. Naam. Tidak sepantasnya untuk murid bagi penuntut ilmu. Tidak sepantasnya bagi penuntut ilmu untuk sering tidak hadir. Naam, gitu, sahih. Ahsant. Naam. Sepertinya ganti Ustaz agak. Sudah cukup? Cukup Ustaz. Jazakallah khair ya akhil karim. Barakallahu fiik. Taufik. Nah, kita tunggu tawaran antum di ke depan insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik, terima kasih kebersamaannya Abu Salma dari Pondok Kopi. Nah, barakallahu fiik. Dan berikutnya di belakang beliau Abu Salma Pondok Kopi, Anda para pendengar maupun pemirsa yang lainnya ingin bergabung bersama kami melanjutkan pembahasan ataupun bacaan serta penerjemahan yang sebelumnya dapat menghubungi di 0218236543. Silakan kita angkat. Halo. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dari Abu Abrari Pekayon. Abu Abrari. Nah. Pekayon. Naam. Silakan. Ahlan wa sahlan ya Abu Abrari. Kaifa haluk? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Sepertinya baru pertama kali antum menelepon. Naam Ustaz. Siap antum baca? Insyaallah. Insyaallah. Ada bukunya? Ma'inda kitab itu. Ma'inda ke kitab. Antum melihat melalui televisi? Naam. Sebentar diperlihatkan di layar. Khalas? Ra'aita ya Abu Abrari? Ra'aita? Antum lihat? Naam. Ra'aita. Tafadhal. Iqra' min Uthman hadha. لم أغب ثلاثة أيام تفضل لم أغب ثلاثة أيام في الأسبوع نعم ulang sekali lagi Abu Abrari لم أغب ثلاثة أيام لم أغب dari mana ta afwan tidak ada ta di situ iya ulang sekali lagi lebih konsentrasi lagi Abu Abrari نعم تفضل لم أغب ثلاثة أيام fi usbu'il madi. Naam. Teruskan. Kama qulta. Kama qulta. Innama ghibta yawman wahidan faqat. Naam. Innama ghibta atau innama ghibtu? Afwan. Innama ghibtu yawman wahidan faqat. Naam. Ahsanta. Tolong diterjemahkan. Lam aghib thalathata ayyamin dari situ. Saya tidak gaib. Betul, saya tidak gaib, ya. Selama 3 hari. Naam. Di minggu kemarin. Ya, fil usbu'il madi di pekan kemarin. Teruskan. Seperti yang Anda katakan. Seperti yang Anda katakan. Ahsan, teruskan. Sungguhnya saya tidak hadir hanya satu hari saja. Naam, yauman wahidan faqat, hanya satu hari saja. Naam, ahsan ta ya babar. Teruskan. Al-Mudaris berkata Abu Abrari Abu Abrari sebentar gunakan suara yang digagang telepon ada jeda antara suara kita di telepon dengan suara kita di televisi. Antum ikuti yang digegang telepon saja. Ya, nah, aneh kecilan dulu. Nah, silakan, silakan dikecilkan. Sudah? Nah. Apa berarti Taib? Silakan. La taktib ya akhi. Naam. Innaka gibta yauma sabti wa yauma sulasa wa yaumal arbi'a. Naam. La taktib ya akhi. Silakan diterjemahkan. Jangan bohong ya saudaraku. Naam. Sesungguhnya engkau tidak hadir pada hari Sabtu, pada hari Selasa, dan pada hari Rabu. Naam. Berarti berapa hari Utsman tidak hadir? Selasa ta'ayyam. Ahsan. Teruskan. Apa kata Utsman? Ana asifun ya Ustaz. Naam. Lan aghiba. Hidupkan harakatnya. Lam aghiba fil mustaqbal. InsyaAllah. Fil mustaqbal. Lamnya anda hidupkan. Bagaimana? Fil mustaqbal. Lan aghib fil mustaqbal insyaallah. Lamnya sukun begitu? Fil mustaqbali. Ulang. Lan aghiba, ba-nya juga dihidupkan. Lan aghiba fil mustaqbali insyaallah. Insyaallahu hiha. Insyaallahu. Insyaallahu, na'am. Terjemahkan ya Bapak Brori. Saya minta maaf ya Ustaz. Na'am. Saya tidak akan tidak akan goib lagi di masa yang akan datang. Insyaallah. Insyaallah. Naam. Satu lagi, Brori. Satu lagi. Al-Mudarris berkata, "Kum ya Adam." Hidupkan mimnya. "Kum ya Adamu." Naam. "Atanamu fil fasli?" Fil fasli, ahsan. Bangun ya Adam. Naam. Apakah kamu tidur di dalam kelas? Ahsanta ya Brori. Syukuran. Afwan Ustaz. Terima kasih banyak. Sudah. Insyaallah kita tunggu telepon antum di masa yang akan datang insyaallah. Jazakallahu khair. Naam, alhamdulillah. Terima kasih Abu Abrori yang telah bergabung dari Pekayon. Jazakumullah khair atas kebersamaannya. Silakan dapat berhubung atau terhubung kembali di kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan masih di layanan telepon saat kita persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya, yaitu di 0218236543 melanjutkan bacaan kita di malam hari ini dan juga penerjemahannya. Naam, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa? Dari mana? Dari Abu Yusuf Indramayu. Abu Yusuf Indramayu. Ahlan wa sahlan ya Abu Yusuf. Ahlan bika ya Ustaz. Kaifa haluka? Alhamdulillah, ana bikhair. Masyaallah. Haluk anta? Ana bikhair alhamdulillah. Syukran ya Abu Yusuf. Abu Yusuf. Sudah lama tidak menelpon Abu Yusuf? Tidak nyambung tadi. Alhamdulillah, hari ini bisa nyambung. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan uniknya malam ini 3 penelpon pertama ikhwan semua alhamdulillah. Yeah. Tafadhal ya Abu Yusuf. Antum tahu sampai di mana batasan tadi? Abu Abrari? Al-Mudarris sudah. Sudah dibaca oleh Abu Abrari tadi barusan. Adam. Antum bagiannya Adam, sir. Naam, tafadhal. Ana asifun ya Ustadu. Saya minta maaf. Baik, Ustaz. Naam. Saya maafkan insyaAllah. Ghalabani al-yawma di annani. Ghalabani bagaimana? Ghalabani al-yawmu. Ya, yakin antum itu yaum? Itu ya? Bukan harokat mimnya yang kita permasalahkan. Itu an-naumu atau al-yawmu? An-naumu. Sekali lagi, Abu Yusuf. Ghalabani an-naumu li'annani manimtu al-barihata. Nah, ba-nya dipanjangkan al-barihata. Barihata. Ahsant. Terjemahkan Abu Yusuf. Wala bani an-naumu. Afandan, ghalabani an-naumu. Tidur mengalahkan saya. Maksudnya tidur Naam. Mengantuk. La, ghalaba, ghalaba artinya menguasai. Tertidur. Naam, tertidur dia. Ghalabani naum. Arti secara letterlex-nya, ghalabani an-naum, tidur mengalahkanku. Maksudnya apa? Tertidur. Nah, tafadhal. Tidur mengalahkanku karena sesungguhnya saya tidak tidur tadi malam. Naam, itu yang membuat dia tertidur. Naam, itu yang membuat tidur mengalahkannya. Teruskan. Lima lam tanam. Naam. Mengapa kamu belum tidur? Apa jawaban Adam? Karena di suduun. Sudaun. Bi sudaun syadidun falam anam bisababihi. Bisababihi. Sakit kepala yang sangat. Saya sangat sakit kepala. Iya, iya. Saya sakit kepala berat, Masya Allah. Mungkin begitu. Iya. Maka tidak bisa tidur disebabkannya. Naam, sahih. Ahsant. Kemudian ada dalam kurung penjelasan tentang kondisi, tolong dibaca. Yarinu jarosu. Yarinul sambung. Yarinu jarosu fayakumul mudarisu. Naam. Bel berbunyi dan guru berdiri. Ahsant. Berdiri untuk kemana? Untuk keluar. Iya, nah, karena ini bel pulang. Nah, teruskan. Ya ustazu, ana uridu an azuroka al yawma ba'da salatil ashri. Naam. Wahai ustaz, saya ingin untuk mengunjungi kamu hari ini setelah sholat asar. Naam, ingin mengunjungi guru setelah sholat asar. Iya. Apa kata al-mudarris? Zurni ghodan. Fa inni mashghulun al-yawma. Naam. Berkunjunglah besok. Zurni, ada yang belum diterjemahkan, ada ni di situ. Mana zurni? Berkunjunglah kepadaku besok. Iya, kunjungilah saya besok. Teruskan. Wa inni mashghulun al-yawma. Naam. Sesungguhnya saya hari ini sedang sibuk. Naam, hari ini sibuk. Naam, masyaallah. Barakallahu fiik ya Abu Yusuf, masyaallah. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khair wa syukran. Afan dan syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, terima kasih telah bergabung bersama kami dari Indramayu Abu Yusuf yang telah menyelesaikan dari hiwar atau pembacaan hiwar serta penerjemahannya, Ustaz. Nah, Nuaid bin al-Awwal. Nuaid bin al-Awwal. Silakan di belakang tiga penelpon, Abu Salma, Abu Abrori dan Abu Yusuf. Anda yang ingin terhubung bersama kami di 021-823-6543, kita persilahkan mulai dari hiwar dari yang pertama. Nah, silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana? Dari Bekasi dengan Jamzuri. Pak Jamzuri. Ahlan wa sahlan Pak Jamzuri. Assalamualaikum. Kaifa halukum? Walhamdulillah ya rabbil alamin. Masya Allah. Baru dengar suaranya Pak Jamzuri hari ini. Nah, Ustaz. Agak sulit menelepon sepertinya. Iya, Ustaz. Ya. Silakan Pak Jamzuri. Dari awal kembali. Tafadhal. Bismillah. Adita min jidati ya Khalid. Ulang sekali lagi Pak Jamzuri. Mata jita. Mata atau mata. Oh ya. Maafkan Ustaz. Nah. Mata jita min jidati. Jidati. Majrur bil kasrah. Begitu Pak Jamzuri. Oh jidata. Nah. Ya Khalid. Nah, kenapa dia juddata atau jiddata? Mengapa dia dengan fathah di situ? Ghairu munsharif. Naam, ghairu munsharif atau mamnu' min as-sarf, ya. Naam, Ustaz. Tarjim Pak Jamzuri. Nah, kapan datang engkau dari Jidah ya Khalid? Naam. Teruskan. Jitu ams. Saya datang kemarin. Naam. Teruskan. Aja Ibrahimu ma'ak. Hidupkan semua, Pak Jamzuri. Aja Ibrahimu ma'aka. Ma'aka, naam. Ibrahimu ma'aka. Apakah datang bersama kamu Ibrahim? Naam. Sahih. Teruskan. La lam yaji'u ba'd. La lam yaji, dia majzum, Pak Jamzuri. Lam ya, la lam yaji. Iya. Ba'd. Ba'du. Naam. Ba'du. Sayaji'ul yauma aw ghadan insyaallah. Insyaallah. Naam. Tidak, dia tidak datang sama sekali. Sama sekali. Naam. Dia akan datang hari ini atau besok insyaallah. Insyaallah. Naam. Teruskan. Lutas Safira. Apakah engkau mengunjungi duta besar? Naam. Khalid, na zahabtu ila maktab maktabihi walam ajidhu. Naam. Saya datang ke kantornya tapi saya tidak menemukannya. Naam. Zahabtu, mana zahabtu? Saya pergi. Saya pergi. Naam. Nah, teruskan. Sami'tu annahu lam yakun fi jidata dzakal yauma. Naam. Saya mendengar bahwa dia tidak ada. Tidak berada, sahih. Berada di jita dzakal yaum. Mana dzakal yaum, Pak Jamzuri? Dzakal yaum hari itu. Hari itu. Naam, masyaallah, masyaallah. Barakallahu fiik. Syukran Pak Jamzuri. Cukup. Jazakallahu khair. Kita tunggu teleponnya insyaallah di muhadarah qadim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih Pak Jamzuri. Dari Bekasi telah terhubung bersama kami di malam hari ini. Silakan di belakang beliau yang ingin melanjutkan pembacaan dari hiwar di kesempatan malam hari ini, pelajaran 27 dan juga penerjemahan. Silakan. Halo, kita sapa kembali. Naam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Hana, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Dari mana Umu Hana? Di Bekasi. Bekasi, ya, kembali. Pak nah, Jamzir juga di Bekasi tadi ya? Iya. Umu Hana, Umu adalah perempuan pertama yang menelpon malam ini. Iya, alhamdulillah. Dari sebelumnya ikhwan semua, alhamdulillah. Silakan, silakan Umu Hana sampai di tadi Pak Jamzuri sampai perkataan Khalid. Sekarang berarti Al-Mudaris berkata kepada Adnan. Silakan Umu Hana. Al-Mudaris. Ya Adnanu, innaka gibta usbu'aini. Fa aina kunta? Naam. Ya Adnan, sesungguhnya engkau tidak kelihatan dua pekan ini. Naam. Kemana engkau? Naam, tidak kelihatan di sini maksudnya tidak hadir. Ya, naam. Tidak hadir. Sahih. Sahih. Naam. Adnan, kuntu fil mustashfa. Saya di rumah sakit. Naam, saya waktu itu, seakan-akan ceritanya yang lampau umum. Nah. Saya waktu itu di rumah sakit. Naam. Kuntu maridon jiddan. Saya sakit berat. Naam, sahih. Wallahi, wallahi laqad kittu amutu. Naam. Demi Allah, sungguh hampir saja saya mau mati. Masya Allah, hampir saja meninggal. Naam, masya Allah. Teruskan. Wallahi. Wallahi ma araftu zalika. Demi Allah, saya tidak mengetahui yang demikian itu. Naam. Lam yakul fi ahadun innaka maridun wa innaka fil mustashfa. Naam. Tidak ada yang mengatakan satu orang pun bahwa sesungguhnya engkau sakit. Naam. Dan sesungguhnya engkau di rumah sakit. Naam. Ka Kaifa halukal ana? Haknya dikecilkan lagi, jangan terdengar seperti ha. Ha gitu ya. Naam. Kaifa halukal ana? Naam. Bagaimana keadaanmu sekarang? La'allakal ana ahsanu. Semoga engkau lebih baik. Sekarang. Sekarang. Naam, al-ana sekarang. Engkau sekarang lebih baik. Ahsanti ya. Teruskan Muhana. Oh, adenan. Alhamdulillah. Anal ana ahsanu. Alhamdulillah, saya sekarang lebih baik. Naam. Walakinnani la azalu do'ifan. Naam. Akan tetapi saya masih lemah. Masih lemah, sahih. Karena masih tahap penyembuhan sepertinya, Adnan. Teruskan. Apa kata al-mudarris? Syafaqallahu syifaan kamilan. Naam. Semoga Allah memberikan engkau kesembuhan yang sempurna. Masya Allah. Doa yang sangat baik sekali. Teruskan. Ya Usman, innaka taghibu katsiran. Wahai Usman, sesungguhnya engkau tidak kelihatan atau tidak hadir. Sesungguhnya engkau sering tidak hadir. Naam, kalimat seringnya di belakang. Kalau dalam bahasa Arab, katsirannya di belakang. Yes. Naam, teruskan. Gibta yaumaini fi hadzal usbu'i wa salasata ayyamin fil usbu'i al-madi. Naam. Terjemahkan dulu. Kamu tidak hadir dua hari ini. Fi hadzal usbu'. Di minggu ini. Di pekan ini, ya. Teruskan. Di pekan ini dan tiga hari di pekan yang lalu. La yambari litalibin an yagiba kasiran. Naam. Tidak sepantasnya, iya. Bagi ya Ustaz. Betul. Tidak sepantasnya bagi penuntut ilmu untuk sering tidak hadir. Naam, untuk sering tidak hadir lagi kasiran di belakang. Naam, syukran. Syukran ya Muhana, cukup. Jazakillahu khairan. Wajazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, terima kasih Ummu Hanna telah terhubung dari Bekasi di malam hari ini dan masih menyisakan bacaan atau beberapa baris di hiwar yang ada pada pelajaran ke-27 ini. Silakan bagi Anda yang ingin membacanya kembali dan menerjemahkan di kesempatan malam hari ini, kita persilahkan di lain-lain telepon, kita sapa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Giliran Ummu Abdillah. Ummu Abdillah, naam. Ummu Abdillah, Masya Allah. Naam. Barakallahu fiik. Dari Solo ya. Barakallahu. Naam. Ummu hari ini tidak di awal seperti biasanya, tapi agak di akhir. Masuk Ustaz. Iya, rebutan seperti dengan yang lainnya. Nah. Subhanallah, alhamdulillah bisa dengar suara Ummu Abdillah. Baik, silakan Ummu Abdillah. Tidak mengapa kalau sampai habis Ummu, sampai perkataan al-mudarris. Alhamdulillah. Silakan. Tidak, jangan terburu-buru Ummu Abdillah. Iya. Pelan-pelan saja. Ummu Abdillah menggunakan buku atau melihat dari layar? Ada buku ya, ada layar. Alhamdulillah. Kalau tidak cocok dengan di layar. Silakan. Mana yang lebih jelas silakan. Tafadhali. Usman Ustaz. Naam, silakan. Tafadhal. Lam ay Usman. Lam arif salah satu ayamin fil usbu'il madhi. Kama kuta innama wiktu yauman wahidan fakot. Santi. Terjemi Usman, saya tidak absen 3 hari pada pekan lalu. Saya bagaimana tadi Umu? Saya tidak apa? Saya tidak absen 3 hari. Saya tidak absen, tidak hadir. Nah. Saya tidak hadir 3 hari pada pekan yang lalu sebagaimana yang engkau katakan. Iya. Sesungguhnya saya absen tidak hadir satu hari saja. Naam. Teruskan, apa kata Al-Mudarris? Al-Mudarrisu la takzib ya akhi. Naam. Innaka rita yauma sabti wa yauma sulasai wa yauma arbi'ai. Naam. Ahsant. Jangan kau dusta ya, saudaraku. Sesungguhnya engkau tidak hadir pada hari Sabtu dan hari Selasa dan hari Rabu. Naam. Usmanu. Naam. Ana asifun ya ustazu. Lan aghib fil mustaqbali. Lan aghiba fil mustaqbali insyaallah. Nah, lan di sini menyebabkan fil mudhari setelahnya menjadi apa, Om? Menasabkan, Ustaz. Membuatnya menjadi mansub. Nah, sahih. Tarjimilah samahti. Saya minta maaf, wahai Ustaz. Iya. Saya tidak akan absen lagi pada waktu yang akan datang insyaallah. Insyaallah. Nah. Teruskan. Apa kata al-mudarris? Sekarang kepada Adam. Tafadhal. Kum ya Adamu. Hanya dipanjangkan sedikit, Mu Abdillah. Ya Adamu. Iya. Atanamu fil fasli. Kum. Bismillah ya Adam. Naam. Apakah engkau tidur di kelas? Naam. Sepertinya al-mudarris begitu perhatian dengan murid-muridnya. Alhamdulillah. Iya. Teruskan. Adam. Ana asifun ya ustazu. Ula banin naumu li annani manintul barihata. Naam. Saya minta maaf ya Ustaz. Telah malahkanku tidur. Naam. Ya, aku tidak tidur tadi malam. Sebenarnya aku tadi malam tidak tidur. Naam, sahih. Al-Mudarrisu. Lima lam tanam. Kenapa engkau tidak tidur? Naam. Adam. Kanabi sudahun syadidun falam anam bisa tadihi. Naam. Saya menderita sakit kepala yang berat. Naam. Maka tidak dapat tidur dengan sebabnya. Naam, karena sebabnya. Naam, sahih. Mungkin ada dalam kurung penjelasan tentang kondisi. Silahkan Omo, tafadhali. Ya. Yarinul jarosu saya umur mudarisu. Bel telah berbunyi, maka berdirilah Bapak Guru. Nah, teruskan. Ya Ustazu. Ya Saitun. Ya Ustazu, ana uridu an ajurokal yauma bada sholatil asri. Nah, baik Ustaz, saya ingin mengunjungimu pada hari ini sesudah sholat asar. Sesudah sholat asar. Naam, ahsan. Al-Mudarrisu yurni hodan. Bagaimana Omo? Silakan. Zurni hodan. Hodan. Fa ini mashulunil yauma. Mashulunil yauma. Yauma. Naam. Ini mashulunil yauma. Naam. Kunjungilah aku besok. Maka sesungguhnya hari ini saya sibuk. Fa di sini menunjukkan sebab. Karena sesungguhnya saya. Karena sesungguhnya saya hari ini sibuk. Hari ini sibuk, masya Allah. Barakallahu fiik. Ya Umma Abdillah. Barakallahu. Wa jazakillahu khairan. Kita tunggu insya Allah di pertemuan berikutnya, insya Allah teleponnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah telah terhubung di malam hari ini Umma Abdillah dari Solo yang di mana telah menghabiskan atau menyelesaikan hiwar yang ada di pelajaran ke-27 ini. Silakan. Nah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ad-darsus sabi' wal 20, hiwar yang ada di pelajaran 27. Dan karena waktu yang tidak cukup, sebelum saya tutup, sedikit mengulas apa yang menjadi pokok bahasan pada malam ini. Bahwa tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa pembahasan di pelajaran 27 ini pertama terkait dengan al-fi'lul mu'tallul ain. Kalau sebelumnya kita sudah membahas al-fi'lul mu'talul fa', fi'il mu'tal yang mana huruf illahnya ada di huruf fa', di fa'ul fi'il, di huruf pertama daripada fi'il tersebut. Sekarang al-fi'lul mu'talul ain, fi'il yang harful illahnya adalah di ainul fi'il, yani di huruf yang kedua atau di huruf yang ketengah daripada fi'il tersebut. Dan tadi sudah kita sebutkan ada beberapa contoh di sini. Di antaranya kita lihat di awal ada fi'il madhi ji'ta dari kalimat ja'a, fi'il mudhari'nya yaji'u. Kemudian ada juga zara yazuru. Kemudian ada juga ghaba yaghibu. Kemudian juga ada kada yakadu, nanti akan kita bahas juga di situ insyaallah. Kemudian ada qala yaqulu. Kemudian ada ghaba yaghibu, itu sudah kita sebutkan tadi. Kemudian ada juga nama yanamu dan beberapa contoh-contoh yang lainnya. Ini cukup banyak. Cukup banyak insyaallah, maka mohon bagi ikhwan dan akhwat di rumah, mohon sebelum kita bertemu insyaallah di pertemuan berikutnya, silakan membuka referensi-referensi yang lainnya tentang al-fi'lul mu'tal ini. Khususnya terlebih dahulu kita murajaah tentang al-fi'lul mu'tal sebelumnya. Al-fi'lul mu'talul ain, al-fi'lul mu'talul fa yang sudah kita bahas. Dan nanti insyaallah sama seperti pembahasan di pelajaran ke-26, nanti kita akan bahas bagaimana al-fi'lul madhi dari fi'il mu'tal ain ini, kemudian bagaimana fi'il mudhari'nya, dan kemudian bagaimana fi'il amrnya. Semoga Allah berikan kemudahan. Kiranya cukup sampai sini. Ini dianggap sebagai penutup juga. Baik, Syekh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kemudahan dan terus semangat dalam mempelajari bahasa ini. Bahasa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bahasa firman-Nya dan bahasa nabinya. Maka karena bahasa ini begitu pentingnya dalam kehidupan seorang muslim, ditambah lagi bahasa ini adalah bahasa yang kita gunakan dalam ibadah kita sehari-hari, maka mari sama-sama kita terus bersemangat. Kita terus belajar, apapun halangannya, apapun kondisinya, terus minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersabar. Dan tidak kalah pentingnya juga kita ingatkan berkali-kali pentingnya murajaah. Sehingga mudah-mudahan insyaAllah Allah berikan kita semua kemudahan dan sampai kepada tujuan akhir daripada belajar bahasa Arab ini, agar kita memahami kitabullah azza wa jal, memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi SAW yang sahih dengan pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman as-salafus salih.